mari berjalan, berolahraga jalan-jalan, berbarislah bersama-sama. Menyusur padang dari bukit menurun lembah, sambil bernyanyi riang gembira. Alam bebas sejuk bermain, sampai ke ujung dunia yang damai, sampai ke ujung dunia yang jalan-jalan, berbarislah bersama-sama.